karena engkau telah menyesatkan aku, la'aq'udanna, sungguh-sungguh aku akan duduk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari jalan yang lurus. Mala'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian sungguh-sungguh pasti aku akan mendatangi mereka, min baini aidihim dari hadapan depan mereka, min khalfihim belakang mereka, aimanihim samping kanan mereka, wanshamailihim samping kiri mereka. Artinya memang dijagain oleh syaitan. Ya, ada dengan taukid di sini, penguat. La'aqudanna lahum, sungguh-sungguh pasti. Ya, kami akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ini syaitan sudah bersumpah, berjanji di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka yang bersyukur. Kamu tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka yang bersyukur. Oleh karena itu setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala khruj minha." Kalau begitu, keluarlah kamu wahai iblis dari surga. Mal'uman madhura, dengan hina, rendah, jauh dari rahmat Allah. Laman tabi'aka minhum, siapapun yang mengikuti kamu dari manusia, la'amla'anna jahannam minkum ajma'in, sungguh dan sungguh aku akan mengisinya dari kalian seluruhnya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, alamul iblis lamma qala maqal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis ketika dikatakan apa yang dia katakan, ukhruj minha, keluarlah kamu wahai iblis dari surga tersebut. Khuruj syi'ar ihtiqar, dengan hina rendah. La khuruj ikram bal mazmum madhura, akan hina rendah, jauh dari Allah, dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan yang Allah berikan. La'amla'anna jahannam, sungguh-sungguh pasti kami akan mengisi neraka jahannam, mingka dari kamu, wa mimman ittaba'aka minhum, dan dari siapapun yang mengikuti kamu, minhum dari kalangan manusia, ajma'in seluruhnya. Wa hadza qasamun minhu ta'ala, dan ini merupakan sumpah dari Allah Azza wa Jal, sumpah dari Allah Azza wa Jal, siapapun yang mengikuti iblis siapapun yang mengikuti iblis dari kalangan manusia, pasti kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengisi neraka jahanam dari orang tersebut, dari kelompok tersebut, dari orang-orang yang pemuja mengikuti saya, mengikuti iblis. Alhamdulillah. Lebih-lebih yang muja, yang ngikut saja. Mimman taba'aka. Ini yang ngikut saja, ngikut iblis saja. Akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Lebih-lebih yang menyembah kepada iblis. Pemuja setan. Pemuja iblis. Alhamdulillah. Maka akan lebih disiksa lagi waliyadzubillah. Dan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. An-nar darul 'ashat. Wa neraka jahannam adalah darul 'ashat. Tempat ahli maksiat. La budda yamlam iblis wa atba'ihi minal jin wal ins. Pasti diikuti dari kalangan jin dan manusia. Ini pasti. Ya. Karena apa? Sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari orang-orang yang mengikuti kamu, liman tabaka minhum. Yang mengikuti nama kamu dari kalangan manusia, sungguh pasti kami akan mengisinya, ya, ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ajma'in, minkum ajma'in, dari kalian seluruhnya. Orang-orang yang mengikuti kamu seluruhnya. Waliyadzubillah. Allah al-musta'an, Allah al-musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.